Dan pada waktu itu belum diibadahi, masih berupa sebagai peringatan. Sebagaimana orang-orang sekarang membuat patung biasa untuk peringatan prasasti, patung pahlawan, patung dan yang lainnya sebagai peringatan. Dan mereka, orang yang membuat, tidak mengibadahinya. Wa nusyal ilmu umilat, maka tatkala orang-orang yang membuat patung tersebut telah mati, kemudian berganti generasi, yang generasi tersebut tidak paham tentang tujuan apa yang mereka buat patung-patung tersebut, dan ilmu agama tercabut, dilalaikan oleh generasi berikutnya, omidat, maka patung-patung tersebut akhirnya disembah atau diibadahi. Sehingga gambar, baik itu gambar yang bentuknya menonjol atau tidak menonjol, satu dimensi atau dua dimensi atau tiga dimensi, sama saja. Gambar-gambar tersebut akan menghantarkan seseorang untuk mengagungkan gambar-gambar tersebut dan akhirnya diibadahi. Sehingga di dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW dilarang untuk membuat gambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Baik itu dengan tangan atau dengan alat, dengan mesin, sama saja. Itu juga hasilnya juga gambar. Orang pakai kuas, kemudian pakai cat, menggambar orang, itu juga namanya gambar. Orang memoto pakai kamera, pakai HP dan sebagainya, akhirnya itu juga gambar, sama-sama gambar. Sehingga membuat gambar dalam syariat Islam dilarang. Adapun membuat gambar yang tidak bernyawa, tidak bermakhluk, maka boleh-boleh saja. Di dalam riwayat ini telah berkata kala Ibnu Qayyim rahimahullah mengomentari Ibnu Qayyim rahimahullah kala ghairu wahidin min as-salaf, telah berkata tidak hanya satu dari kaum salaf, generasi-generasi yang terdahulu, lama matu atafu ala kuburihim, tatkala orang-orang salih tersebut meninggal wafat, maka kaum tersebut beriktikaf di kuburan-kuburan mereka, nanabi summa sawaru tamatsilahum, kemudian mereka mulai membuat gambar-gambar, membuat patung-patung mereka. Agar apa? Agar lebih khusyuk, lebih mengingat atas kesalahan mereka. Summa tala alaihimul amad fa'abaduhum, kemudian selang beberapa lama, waktu yang lama. Bayangkan saja kalau Nabi Nuh itu umurnya berapa? 1000 lebih. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Ini berdakwah saja, belum umur dari bayi sampai dewasa. Belum setelah Nabi Nuh diselamatkan dari bahtera, dari banjir. Maka Nabi Nuh masih hidup sekian tahun sampai mempunyai anak keturunan lagi, dan juga pengikut-pengikutnya mempunyai anak keturunan lagi, sehingga benar-benar orang-orang dahulu itu umurnya dibanding dengan orang sekarang ya tidak ada apa-apa. Ibarat orang dahulu kalau umur kita ya, bayi lahir sebentar mati dibanding dengan umur orang dahulu. Sehingga dengan waktu yang sangat panjang, kemudian ilmu dilalaikan, bahwasanya sebelum Nabi Nuh alaihissalam diutus, ini tentunya mereka mendapatkan apa? Mendapatkan warisan ilmu tauhid dari mana? Dari anak-anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Karena jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam alaihissalam itu 10 keturunan. Bayangkan kalau satu keturunan saja umurnya sekian ribu kali berapa. Dan sebelum Nabi Nuh mereka masih mewarisi ilmu tauhid. Panggil Matan kita bitahe Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi prosesnya panjang. Seseorang membuat gambar kemudian sampai di ibadah ini memang panjang. Ganti generasi. Seperti orang-orang sekarang yang membuat prasasti, membuat patung-patung dalam rangka untuk mengingat, dalam rangka untuk monumen dan sebagainya. Awalnya mungkin enggak disembah. Tapi nanti tatkala anak-anak keturunan kita jauh dari ilmu agama, jauh dari ilmu tauhid, tidak mengenal kesyirikan, tidak mengenal tauhid, akhirnya ya dia badai juga. Tidak pandang apa itu orang soleh atau orang jelek. Tidak harus orang soleh. Kita kalau masuk ke Ponorogo, patungnya siapa? Ponorogo, patung-patungnya siapa? Wafak sudah menggelar. Sekarang mungkin belum. Ini akan menjadi wasilah yang ada yang khawatirkan. Dalam syariat ini patung-patung siapa? Menghantarkan seseorang untuk mengibadahi patung-patung tersebut. Ini satu syariat syarat melarang untuk menambah membuat patung dalam mereka ini. Karena syarat rahmatullah ta'ala asyarakat ijmari keterangan secara global dalam ayat tersebut yukhbiruna Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayati an halil musyrikina wa hirsihim ala tilkal asnami. Hinama akhada ba'duhum yusibadun biha. Allah SWT menghabarkan di dalam ayat yang mulia ini tentang keadaan orang-orang musyrikin dan semangat mereka dalam ibadah ini. Patung-patungnya, patung-patung mereka, di mana mereka saling apa? Saling wasiat-mewasiatkan. Terlebih-lebih tatkala ada seorang penyeru yang menentang adat mereka, menentang kebiasaan mereka, muncul Nabi Nuh alaihissalam. Tahu-tahu ada orang melarang menyembahi Tuhan-Tuhan kita. Ya, mereka sudah terbiasa menyembah patung-patung tersebut. Jika sekarang datang dakwah Nabi Muhammad alaihi salam, mereka saling apa? Kuat menguatkan, berwasiat satu sama yang lain. Jangan tinggalkan. Tuhan-tuhan kalian, jangan tinggalkan beribadah kepada mereka. Ibadah kita wala siyama tilkas anna asnam al-khamsa al-musammatu huna terlebih-lebih tuan-tuan yang lima yang sudah biasa dinamai oleh mereka. Summa yubayyinu subhanahu annahum bidzalika qad adallu katsiran minan nas. Kemudian Allah SWT menerangkan bahwasanya mereka, perbuatan mereka saling wasiat mewasiati dalam kemaksiatan, mereka sungguh telah banyak menyesatkan sebagian besar manusia. Karena sungguh sangat sedikit pengikut Nabi Nuh AS, sekitar hanya 80-an orang. Padahal begitu lama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah siang dan malam, lari dan berharap. Masa 950 tahun dapat 80 orang satu tahun. Dapat berapa? 10 tahun satu. Jadi kesabarannya Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga memang benar-benar para nabi, para anbiya, para rasul benar-benar orang-orang yang pilihan jauh di atas umatnya, karena begitu sangat sabar dan dakwahnya bukan cuma siang saja, malam dan siang terus ditentang, terus ditentang, terus jalan terus. Wat tasabu bidzulmi was taujabu al-azab wal bu'da min Allah. Bahkan mereka kaumnya Nabi Nuh benar-benar orang-orang yang telah susah untuk mendapatkan hidayah. Mereka bangga dengan kemaksiatannya, bangga dengan kekafirannya. Sehingga semakin diseru, semakin menentang. Semakin diseru, semakin menentang. Semakin lama semakin menentang, semakin sulit. Akhirnya mereka mendapatkan azab dan jauh dari rahmat Allah SWT. Karena tidaklah seorang nabi itu diusir dari kaumnya. Nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala nabi itu diusir dari kaumnya, maka dipastikan akan turun azab kepada kaum tersebut. Maka mulailah Allah SWT memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera. Jika manusia yang pertama kali membuat bahtera, Nabi Nuh alaihissalam, berdasarkan wahyu Allah SWT, bahkan mereka di waktu itu manusia pada takjub, heran, buat apa yang seperti ini. Bahkan mereka mengejek, usaha Nabi Nuh alaihissalam juga membuat kapal, sehingga kapal tersebut digerakin sama kaum Nabi Nuh. Pelecehan, apa ini? Nabi Nuh benar-benar gila ini. Gak ada air, gak ada apa-apa buat kakin, buat apa? Akhirnya Allah SWT menghukum kaumnya Nabi Nuh dengan cara Allah SWT memberikan penyakit kepada umatnya Nabi Nuh. Tidak sembuh-sembuh, akhirnya ada salah seorang yang pas berak di atas kapal Nabi Nuh, akhirnya terpleset kemudian jatuh ke tinja mereka. Tapi malah sembuh. Akhirnya ramai-ramai mereka pada apa? Membersihkan kotoran-kotoran mereka dalam rangka untuk mengobati diri-diri mereka. Berarti dengan kotorannya mereka sendiri, sehingga kapal Nabi Nuh menjadi bersih kembali. Sehingga pada saatnya Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk membawa binatang-binatang yang berpasangan. Mengikut-mengikut Nabi Nuh alaihissalam yang setia. Maka tidaklah tersisa dari mereka kecuali orang-orang yang benar-benar mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan anak dan istrinya ikut tenggelam karena lebih memilih memaksiati Nabi Nuh alaihissalam, tidak mau mengikuti perintah Nabi Nuh alaihissalam. Dan pada waktu anaknya ini kelihatan Nabi Nuh, maka dipanggil-panggil anaknya. Kemudian Allah SWT menghalangi, apa, wahai anakku, ikut kami, tidak ke kapal. Maka anaknya tersebut, aku akan berlindung naik gunung di atas sana agar bisa tidak terkena banjir. Maka Nabi Nuh alaihissalam, tidak ada seorang pun hari ini yang bisa selamat dari azab Allah SWT. Maka Allah SWT menghalangi antara anaknya dengan Nabi Nuh dengan gelombang yang besar. Akhirnya anaknya juga tenggelam. Semuanya dimilah. Semuanya hidayah di tangan Allah SWT. Qala syarih rahimahullah al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam ayat tersebut. Al-ula yang pertama, qadamal asyirki atau qadamal asyirku fi umamis sabiqah. Adanya kesyirikan itu sudah terjadi pada sejak zaman dahulu, yaitu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Adapun di zaman Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya, maka mereka masih memegang ajaran Nabi Adam alaihissalam, yaitu ajaran tauhid. Dan di waktu itu kalau ada dosa, paling-paling dosanya ya dosa kemaksiatan, dosa-dosa besar seperti pembunuhan dan yang lainnya. Adapun mereka menyembah, tetap menyembah Allah SWT sampai generasi yang ke-10 baru berubah. Maka Allah SWT membangkitkan Nabi Nuh alaihissalam untuk memperingatkan mereka kembali dari ajaran Nabi Adam alaihissalam kakek mereka. Asani yang kedua, anna hadil asma'al khamsatal maskurat min ma'budati qawminuh. Bahwasanya nama-nama yang lima yang telah disebutkan, Wad, Suwa, Yahud, Ya'ud, wa Nasr, adalah berhala-berhala yang diibadai di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan sekarang muncul lagi, namun namanya berbeda. Namanya berubah, bukan Wad, Suwa, Yahud, Ya'ud, Nasr. Namun berubah karena berubah waktu dan berganti generasi menjadi Syekh Abdul Qadir Jailani, para sunan-sunan, ya, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Gunungjati, Sunan Muria, Sunan Geseng, dan mereka juga berusaha buat gambar-gambar. Padahal buat gambar pun enggak belum pernah dia mengetahui secara betul. Tapi ya itu tadi, akhas syaitan, syaitan mewahyukan kepada mereka. Apa bisa tahu, oh santai dulu seperti ini belangkonan pakai. Terulang lagi, si sehingga benar-benar sunnah dari masa ke masa. Ini adalah ibarat sebagai kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Orang yang tidak mengenal sunnah, betul-betul dia terhempas larut ke dalam kesyirikan, larut ke dalam kebid'ahan, larut ke dalam kesesatan dan penyimpangan. Dan alusunah dari dulu sampai sekarang sedikit jumlahnya. Itu orang alam itu banyak, kelihatannya saja pakaiannya mereka putih-putih semua. Yang salafin sedikit di sana. Itu pakaian putih-putih itu cuma pakaian nasional saja. Buktinya apa? Buktinya kalau mereka pakai jubah itu sampai tanah. Jarang yang pakai jubah kalau di atas mata kaki. Antum kalau haji di sana lihat mana orang-orang Arab yang di atas mata kaki. Cari. Mungkin hampir enggak ketemu. Mudah-mudahan Ahlus Sunnah itu sedikit yang tahu dengan sunnah larangan mengulurkan kain di bawah mata kaki. Ini menunjukkan bahwasanya sedikit Ahlus Sunnah. Ini bukan dalam rangka melancarkan kerajaan Saudi, bukan. Tapi kita melihat bahwasanya sedikit orang yang berpegang teguh dengan sunnah. As-salisah bayanu takatibi wa ta'awuni ahlul batil ala batilihim. Keterangan tentang bagaimana usaha mereka saling dukung, mendukung, saling tolong, menolong ahlul batil di atas kebatilannya. Sekarang juga seperti itu. Karena setiap kebatilan itu mempunyai generasi. Ahlul batil mempunyai generasi, otomatis juga apa? Mewasiatkan kebatilan. Kecuali yang dirahmati oleh Allah SWT. Dulu bapak-bapaknya, moyang-moyangnya, orang-orang yang gak genah, kemudian Allah SWT berikan hidayah, bisa mengenal sunnah, dia bisa tahu menyesalami. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Bukan dari kalangan orang-orang yang berilmu, kalangan orang biasa, orang awam. Namun Allah SWT berikan hidayah. Dengan keturunan kaya yang boten les, tidak ada jalan kiai. Namun Allah SWT pilih orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang benar-benar ingin memperbaiki dirinya, memperbaiki agamanya, mencari agama yang murni, Islam yang murni. Ar-Rabiyah jawazu du'ai 'alal kufar 'ala sabil umum. Bolehnya berdoa doa ala itu doa kejelekan untuk orang-orang kafir, namun secara umum tidak apa, tidak menyebut person-personnya. sebagaimana doa Nabi Nuh alaihissalam. Waqala Nuh rabbi la tazar ala kafirina dayyara innaka in tazarhum yadillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Ya Allah, janganlah kau tinggalkan satu pun orang-orang kafir di muka bumi. Kalau kau tinggalkan orang-orang kafir tersebut di muka bumi, maka sungguh mereka hanya mewasiatkan, hanya mengajak kepada kekafiran dan kesesatan. Sehingga Allah SWT habiskan, betul habiskan di zaman Nabi Nuh dengan banjir itu, tidak ada seorang kafir pun yang tinggal. Yang selamat yang hanya di Basra Nabi Nuh saja. Dan ini menunjukkan dari dulu sampai sekarang yang namanya bahayanya taklid buta, ikut-ikutan dengan nenek-nenek moyang, leluhur-leluhur tanpa ilmu. Sehingga termasuk programnya orang-orang apa, trik-triknya setan itu apa? Yaitu mengkampanyekan apa? Nguri-uri kabudayaan. Nguri-uri peninggalane mbah-mbah sebagainya, tanpa menimbang syariat, tanpa menimbang dengan Islam. Kalau itu memang kebaikan, maka dihidupkan, tidak apa, sesuai dengan Islam. Tapi kalau ternyata menentang, bahkan itu adalah larangan, maka tinggalkan. Munas sahabatul ayat dalam bab kesuan ayat dan adalah bab khaisu munas sahabat hadil ayat dalam bab mada karahu ba'dum wasin min anna hadil asma'il maskurati fi ayati kanat asma'u rijali salihin wala fi hubbihim fi hubbi qamihim. Dimana ayat ini menunjukkan bahwasanya sebagian orang-orang ahli tafsir menafsirkan dalam ayat tersebut bahwasanya nama-nama yang telah disebutkan dalam ayat ini adalah nama-nama orang-orang saleh. Dan mereka kebablasan di dalam mencintai mereka. Falamma tu'alqa ilaihim syaitan, maka tatkala mereka mati, maka syaitan mewahyukan kepada mereka ansawwaru ala suwarihim hatta tazakkaruhum, untuk membuat gambar-gambar sampai mereka bisa selalu mengenang mereka. Hatta idza mata ahla dzalikal qarni, sampai apabila mati binasa generasi tersebut yang membuat gambar-gambar tersebut. Wa in darasal ilmu abadahum man jaa ba'dahum, kemudian ilmu telah ditinggalkan, ilmu telah dilalaikan, ajalan tauhid sudah hilang, maka mereka mengabadinya dan datang generasi-generasi setelahnya mengibadai patung-patung tersebut. Mula sahabat wa ayat ini tauhid, kesuan ayat ini tanda tauhid, hai saudara ke ayat wa'ala anna huluh bisarihin syirkun, di mana ayat ini menunjukkan bahwasanya gulu berlebih-lebihan di dalam mencintai orang-orang saleh berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang-orang saleh, ini bentuk kesyirikan. Sampai mencium lututnya gurunya, sampai mencium telapak kaki gurunya. Kalau datang menghadap sampai glosor, ini adalah penghormatan yang berlebihan. Bahkan para ulama al-sunnah, seseorang yang menghormat dengan cara rukuk, ini sudah terjatuh ke dalam pengagungan kepada seseorang yang berlebihan. Kalau di Indonesia mungkin sudah biasa seperti itu. Kalau Arab Saudi, orang alim digitukan marah malah. Kamu jangan berlebihan terhadap saya. Ya, Salam buatan nih. Namun di sana diingatkan salam ya, karena para masih yang datang ke sini, kalau bisa itu jangan dijadikan kebiasaan. Lebih-lebih seperti apa orang Jepang itu datang langsung rokok. Orang Jepang itu kalau menghormat luar biasa, benar-benar rokok. Lihatnya Jepang kalau di hadapan Hirohito itu betul-betul rukuk aja. Dan sekarang mulai seperti itu, bahkan orang Syiah Rafidhah tatkala mereka mendatangi kuburan-kuburan Al-Husain, kuburannya Khomeini, kuburan tokoh-tokoh mereka glosor betul. Gak berani mereka duduk, gak berani mereka berangkat. Itu pun glosor. Kemudian mereka mengagungkan berlebih-lebihan. Wadzalikali annal ghuluwa fihim syarbu se'en min hukikillah al-khasabihi. Karena berlebihan terhadap mereka, ini sama saja memalingkan sesuatu dari hak-hak Allah secara khusus. Karena yang wajib diagungkan secara berlebihan Allah SWT. Kalau kita mengagungkan Allah SWT berlebih-lebihan, itu memang sudah perintah. Kita suruh rukuk sujud kepada Allah, karena memang kita ini hamba, kita ini budak. Ini sudah sepantasnya. Adapun kepada sesama makhluk, nah ini berarti apa? Merampas, malingkan hak Allah SWT diberikan kepada makhluk. Wadzalika isyrakun lahum ma'allah. Maka yang seperti ini perbuatan kesyirikan yang diberikan bersama Allah SWT. Karena mereka yang melakukan adalah juga orang-orang yang beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah. Orang-orang yang mengagungkan penghuni-penghuni kubur tersebut juga apa? Orang-orang Islam, orang-orang yang sholat, beribadah kepada Allah SWT. Namun mereka membuat tandingan-tandingan, membuat sekutu-sekutu kepada selain Allah SWT. Dari kalangan-kalangan orang-orang sholat maupun orang-orang yang tidak sholat. sehingga benar-benar segala sesuatu yang berlebihan ini akan dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggelincirkan manusia. Sehingga Rasulullah SAW tatkala melihat sebagian sahabat ini memuji-muji beliau dengan panggilan-panggilan yang tidak biasa memanggilnya, maka Rasulullah melarang, enggak usah begitu, biasa-biasa saja, saya ini Rasul, saya ini hamba Allah, saya ini Rasul, enggak usah berlebihan manggil-manggil dengan sebutan ini dan itu. Wahai sebaik-baik manusia, wahai sebaik-baik anak dari sebaik-baik anak manusia. Sehingga Rasulullah SAW benar-benar menutup celah-celah kesyirikan yang akan terjadi di dalam umat ini. Namun begitu, ya sedikit orang yang mengetahui tentang perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sehingga kita ini perlu banyak doa agar Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan rahmat, mencurahkan hidayah. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang benar-benar tidak mengerti tahu agama. Walaupun mereka amaliannya memang seperti itu, tapi benar-benar tidak tahu. Kalau yang diamalkan itu, kalau itu sebenarnya larangan. Wallahu a'lam bishawab.